bawah 140 juta. Mungkin Pulau Jawa jadi kota yang besar. Mungkin Pulau Jawa akan tenggelam. Andaikan kopra di Nusantara habis dimakan hama. Jalurnya habis dibuat untuk hiasan. Mungkin rayuan pulau kelaparan menjadi ratapan pulau kelaparan. Tahun 2000 semua ini mungkin terjadi. Dipikirkan harus tidak dipikirkan. Andaikan penduduk di Jawa 140 juta, tinggal di Jakarta 30 juta. Mungkin yang mati akan dikubur berdiri. Mungkin yang mati akan dikubur berdiri. Andaikan ikan laut habis dicuri nelayan asing. Karena nelayan kita ketinggalan zaman. Mungkin nelayan akan mencari baru. Mungkin nelayan akan menjala kora. Tahun 2000 semua ini mungkin terjadi. Dipikirkan harus tidak dipikirkan. Sehari 140 ribu ton bom alami.